Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lifil qulubi wa zawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha Ya Allah beri rahmat kepada gusti kami dengan membaca salawat pada junjungan kami Nabi Muhammad penawar hati kami sebagai obat penyakit hati kami sebagai obat penyakit hati kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha bersyukur atas nikmat kepada hidup kami senantiasa sehat jasmani rohani kami Nabi Muhammad cahaya hati kami semoga tidak sesat perjalanan hidup kami semoga tidak sesat perjalanan hidup kami.